Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim man mubarak ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Al-Ghaya wa Taqrib yang ditulis oleh Imam Abu Syuja. Satu kitab dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu jami' ulama al-muslimin. Sampai kita pada pembahasan bab luqatah insyaallah taala. Al-luqatah adalah dari kata laqata yalqitu, yang berarti suatu barang tercecer lalu diambil, mengambil. Laqat yaltaqit, mengambil, mengambil. Sedangkan luqata adalah untuk perbuatannya. Ini namakan dengan luqata. Dalam Islam dibahas hukumnya ini. Apakah semuanya tidak boleh dimiliki, dikuasai oleh orang yang menemukan, ataukah ada yang boleh, ada yang tidak, ataukah tidak boleh semuanya? Ya, ini dijelaskan, akan kita bahas pada pagi kali ini insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah, al-muallif rahimahullah berkata, وَإِذَا وَجَدَ لُقَطَةً فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقٍ فَلَهُ أَخْذُهَا وَتَرْكُهَا فَلَهُ أَخْذُهَا أَوْ تَرْكُهَا وَأَخْذُهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِهَا. Apabila seseorang menemukan barang yang tercecer, yang dimaksud di sini adalah barang tercecer yang tamilu ilahi nafs, itu barang yang bernilai, berharga, yang banyak orang menginginkannya. Kalau seperti umpamanya sisa makanan atau rongsokan atau bekas, ya, ini bukan namanya barang tercecer. Ya, apalagi dalam kondisi di daerah atau di negara yang makmur. Ya, ada kecukupan. Dan ini berbeda dari tempat ke tempat, kota ke kota, daerah ke daerah. Di sebagian daerah, bahkan di kota Jakarta, di sebagian lingkungan atau di sebagian area, baju yang bagus, peralatan yang masih bagus, sering dibuang di tong sampah mereka. Karena yang di dalam rumah sudah penuh juga dengan lebih bagus dari itu. Maka yang dibuang mereka ini, walaupun di daerah lain, kalau dibawa ke kota lain, masih di Jakarta juga mungkin, atau bahkan di luar kota Jakarta, barang yang dibuang ini bernilai mahal atau bernilai tinggi. Ya, akan tetapi di sini dia sudah membuangnya, maka ini namanya bukan luqatah, bukan barang tercecer, boleh diambil. Ya, boleh diambil. Untuk barang seperti yang sama, kalaulah di daerah lain atau di area yang lain, bukan di perumahan yang elit umpamanya, seperti Jelengsi umpamanya, mungkin ini dinamakan dengan luqatah. Dinamakan dengan luqatah, barang tercecer yang harus diberitahukan yang orangnya masih menginginkannya. Jadi ukurannya barang luqatah tersebut sesuatu yang tamidu ilahin nafs, jiwa seseorang masih menginginkannya dengan martabatnya berbeda-beda, maka ini maka dengan luqatah. Bila la tu'bahu biha, itu barang yang seorang sama sekali tidak mengindahkannya untuk martabat tertentu di daerah tersebut, maka ini namanya bukan luqatah. Ini namanya barang yang sudah dibuang dan halal diambil. Halal diambil. Wa idza wajada luqatatan fi mawatin, di biasa menemukan barang yang telah dicari fi mawatin of tariqin, di fi mawatin itu tanah yang tidak bertuan, au tariqin, atau dia menemukan di jalanan, pinggir jalan, ya, falahu akhzuha au tarkuha, maka orang yang menemukannya bagi dia boleh mengambilnya dan boleh meninggalkannya, atau meninggalkannya boleh. Wa akhdhuha aula min tarkiha in kana ala thiqatin min al-qiyam biha. Hukum asalnya adalah mubah, jawaz. Mau diambil untuk diberitahukan boleh, mau dibiarkan juga boleh. Anda jalan tengah jalan, naik kendaraan atau jalan kaki, lalu melihat barang yang berharga, jam tangan atau uang 100 ribu, kelihatan di pinggir jalan dalam amplopnya si ini, ya, kelihatan oleh Anda, apakah wajib Anda ambil? Tidak, ya. Well, Anda biar lewatkan saja, daripada ini nanti akan mengganggu Anda mencari orangnya, tinggalkan saja. Kalau jumlahnya tersebut cukup menggiurkan orang-orang yang melihatnya. Wa idza akhadhaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya. Tetapi apabila dia mengambilnya, wajib dia harus mengetahui 6 perkara, 6 hal dari barang tersebut. Ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu hari. Kita terima pertanyaan dari kaum muslimin yang bertanya melalui telepon ataupun SMS. Fadhol. Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan dari bab luqatah tadi. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya secara langsung, bisa mulai sekarang menghubungi nomor kami di 0218236543. Mohon maaf, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Dan sebelum Anda menghubungi kami, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau volume radionya. Atau pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Baiklah, Khotbah Islam, kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang menghubungi kami. Yang pertama, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Silahkan. Kami ulangi kembali bagi Anda yang menghubungi kami, siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kesempatan pagi hari ini. Silakan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Halo. Sudah masuk, silakan. Belum tersambung, Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaan kami bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, apabila kita menemukan uang yang nominalnya tidak begitu besar, mungkin 1.000, 2.000 di jalan kita ambil, apakah hal ini juga diwajibkan kita mengumumkan seperti dijelaskan dalam syariat ini bahwa setahun harus dijadi orangnya dan sebagainya? Silahkan. Jazakallahu khair kepada Al-Akh Abdullah Cilengsi yang menanyakan tentang bila seorang menemukan uang dengan nominal yang mungkin tidak besar, 1.000, 5.000, 10.000, palingnya, apakah juga hukumnya sama dengan hukum luqatah? Tidak, sepertinya telah kita jelaskan tadi. Ya, la tu'bahu bihi, barang yang menurut orang udah tidak mungkin Anda sudah jalan naik motor umpamanya, jalan sudah 2 kilo. Jatuh uang 10 ribu, muter lagi enggak? Enggak. Bensin muternya dua kali lipat, lima kali lipat daripada uangnya. Exactly. Ya, maka ini termasuk bukan lukafah yang harus diberitahukan. Ya. Tapi halalkah untuk Anda? Iya, ada kau di kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang hewan yang mudah diambil oleh serigala, dimakan oleh serigala. Uang itu untuk Anda atau untuk hewan atau untuk yang lain? Boleh. Baik, atau barang yang makanan yang rusak. Seperti ada orang kececer umpamanya apa kue yang ada bungkusnya, donat yang ada bungkusnya gitu, satu, dua, tiga biji. Apakah harus diberitahukan juga rusak kuenya? Makan aja insyaallah taala tidak masalah. Sekarang ikhwatul Islam rahimani Allah wa ikum, silakan bagi Anda yang bertanya via telepon silakan, kami tunggu di nomor kami di 0218236543. Mulai sekarang silakan Anda sampaikan pertanyaan kepada Ustadz secara komplit dan lengkap agar bisa diberikan jawaban yang bermanfaat. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Belum tersambung Ustadz, kami bacakan kembali dari saudara kita Adnan di Yogyakarta yang bertanya. Nah Ustadz, sering kita di desa di Yogyakarta, kita biasanya di halaman kita kadang banyak ayam-ayam yang masuk. Kemudian tatkala kita buka-buka rumputnya, ternyata ada beberapa telur ayam. Biasanya sama orang tua langsung diambil dan dimasak, padahal itu ayamnya bukan ayam kita. Bagaimana hal temuan seperti itu Ustaz? Kalau ayamnya tahu Anda tetangga yang punya, ini bukan barang tercecer namanya ya. Kecuali ayam ini Anda enggak tahu yang punyanya. Tapi Anda tahu bahwa ini ayam tetangga yang main ke rumah Anda, ya. Maka ini milik tetangga Anda. Bukan tercecer. Anda tercecer itu tidak diketahui. Nanti akan kita jelaskan syarat hukum tercecer tersebut diberitahukan selama 1 tahun. Ya, dengan demikian sangat jelas jawabannya. Bila telah ada tetangga Anda, ya, kontrol Allah masyafal ibu Anda umpamanya telah mengambilnya, beritahukan kepada tetangga, beri gantinya dengan telur ayam yang lain, atau beri ganti dengan uang, atau minta kehalalan dari tetangga. Kalau tidak, tidak halal bagi orang tua Anda ini. Ini sama dengan neraka Allah yang dimakannya. Ya. Ya Ustaz, barakallahu fik. Berikutnya kami undang kembali, silakan bagi Anda yang menghubungi kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan Bapak siapa yang di mana? Pak Harbi ini dari Riau. Silakan Pak Harbi pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ada punya uang ya. Punya uang, ya uang dari uang pensiun lah gitu. Masya Allah. Nah, untuk uang pensiun, untuk masa pensiun, jadi jumlahnya cukup banyak lah ya, sekitar 750. 750 ribu. 750 juta. Masya Allah. Nah, jadi kita rencana mau belikan ke rumah gitu. Mau dibeli rumah terus. Nah, rencana itu untuk anak, rumah itu rencananya. Rumah ini dihibahkan ke anak. Iya. Nah, nanti pensiun gimana biaya hidup selanjutnya? Rumah kita sudah ada. Yang pensiun masih ada uang pensiun yang akan kita terima sesudah itu. Yang bulanan ada lagi. Ada lagi sesudah itu yang kita terima. Ini hanya uang awal aja. Iya. Nanti bulanan ada lagi. Ya bertahap pembayaran uang pensiunnya ini ada yang pertama lah atau yang kedua gitu ya. Iya. Terus kita rencana mau belikan ke rumah, tapi dalam pengurusan surat-surat, yang pertama itu begitu kita sudah terima, kita bayarkan zakatnya. Di rumah untuk anak. Iya. Anak sudah besar atau belum? Sudah mulai bekerja. Sudah bekerja. Baru masuk kerja. Rumah ini mau ditempati dia atau mau diapain dia? Rencana mau ditempati dia. Mau ditempatin, Ustaz. Mau ditempatin tidak ada zakatnya, Pak Arbi. Ya ini kan uang besar. Kan kita terima langsung sebanyak itu kan? Iya, tidak ada zakatnya kalau terima pensiunan, kemudian diberikan ke rumah, kemudian rumah ditempatin oleh anak. Tidak ada zakatnya. Oh, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat. Nah, dalam prosesnya itu, karena dia pengurusan surat-suratnya lama, memakan waktu sampai 1 tahun gitu. Oh, gitu. Ya, tetap tidak ada zakatnya kalau rumah ditempatin. Oh, gitu, nggak ada ya? Iya. Okay. Sebagian daerah seperti di Jakarta rumah lebih mahal. Ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar. Apakah ada zakatnya? Kalau ditempatin tidak. Tapi kalau untuk dijual belikan oleh dia, dijual lagi saja. Dia beli tujuannya untuk dijual, dijual, beli lagi dijual, beli lagi dijual. Ini betul ada zakat perniagaan. Oh gitu. Iya. Terus ini yang kedua, Pak Ustaz. Tahun 2008 itu kan lagi resesi ekonomi ya. Masya Allah ya. Jadi kebetulan kan harga saham pada turun pada saat itu. Jadi kita coba beli saham di bank syariah gitu. Pak Arbi beli saham? Ya. Di bank syariah. Saham apa? Saya nggak tahu juga, katanya bank syariahnya itu ini halal gitu ya. Karena tidak ada bisnis perhotelan, rokok, minuman keras, nggak ada katanya. Tidak ada. Perusahaan apa ini? Di bank gitu, Pak. Apa? Di bank syariah gitu. Bank syariah, baik. Iya. Tapi mereka ada denda keterlambatan. Tapi terus. Jadi begitu kita kita beli saham seperti itu. Setahun kemudian naik dia 100% gitu. Iya. Nah, gitu naik 100%, terus kita ambil 2 kali lipat jadinya kembalinya sama kita gitu. Iya. Terus keuntungan yang ini yang 100% ini kita belikan mobil gitu. Kita beli mobil. Nah, jadi gimana nih mobil ini, Ustaz? Halal enggak untuk kita gitu? Halal atau tidak? Iya. Insyaallah. Cukup, Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu nasihatnya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membeli sebuah perusahaan saham, sebuah perusahaan, ketika Anda membelinya berarti Anda memiliki perusahaan tersebut. Maka tergantung objek yang Anda miliki. Untuk bank syariah, ya, memang sering kita cermati ada beberapa transaksi yang masih perlu diperbaiki. Tapi apakah menjadikan lembaga ini haram mutlak? Tidak. Ya, karena unsur syariah jauh lebih banyak. Unsur yang sesuai dengan syariah. Maka dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Pak Arbi tadi yang membeli sahamnya, ya, boleh. Ya. Dan melepasnya juga boleh, insyaAllah ta'ala. Dan dijual dengan harga berapa nilai sahamnya di waktu itu. Bukan dengan harga pasar, dengan harga nominal saham, ya, karena ini adalah lembaga keuangan, tukar uang dengan uang secara tidak berlebih. Paham ini, ahi? Paham, insyaallah. Allah yang barik fiikum. Berarti harta yang untuk beli mobil halal, Ustaz. Insyaallah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya, Ikhwatul Islam, silahkan kembali kami membuka sesi tanya jawab melalui via telepon di 0218236543. Halo, belum tersambung. Silakan siapkan pertanyaan Anda dan kami mohon televisi atau volume radionya dikecilkan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf. Dengan Bapak Parta di Ciledug, Tangerang. Silakan Bapak Parta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kecil kedengaran oleh saya, Pak. Sedikit diangkat, Pak, volume suaranya, Pak. Dikecilkan lebih dahulu volume televisinya, Pak, biar enggak feedback ke sini, ya. Iya, iya. Sebentar. Begini Ustaz. Ya, silakan. Kan saya kan kemarin bayar zakat. Ini apa ngitung zakat mal saya usaha sembako Ustaz. Usaha Batra. Ha. Diajak ngitung atau dihitungin bagaimana Pak? Begini, kan saya kan udah bayar setiap tahun saya rutin ngitung zakat mal itu Ustaz, zakat niaga ya. Iya. Zakat niaga. Lalu tahun berikutnya itu barang yang sudah saya zakatkan apakah masih dihitung atau bagaimana Ustaz? Iya, kalau masih jualannya, barangnya kan semuter kan ya Pak Batra ya? Iya, betul. Iya, zakat terus. Zakat terus ya. Jadi bisa sambilah yang... masih sampai seni shop. Maksud saya itu jadi zakat yang kemarin itu tetap kita dihitung ulang lagi ya, Ustaz? Enggak, yang kemarin sudah selesai udah dibayarkan ya? Iya. Tahun depan kalau masih bisnis itu juga, iya. Ya, dan masih sampai seni shop, ya, dikeluarkan zakatnya lagi. Dikeluarkan zakatnya lagi. Bukan sekali seumur hidup zakatnya, bukan setiap tahun. Iya, saya paham. Enggak ya. Maksud saya Ustaz, itu zakat kan ada yang orang berpendapat bahwa zakat yang sudah dihitung itu enggak usah dihitung lagi. Jadi, pendapat siapa itu? Ada salah satu teman saya Ustaz, dia pendapat itu. Teman jangan didengar kecuali pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu iya. Jadi tetap, jadi semuanya yang zakat kemarin ini saya hitung itu diutang, dihitung ulang lagi Ustaz ya? Setiap tahun iya. Oh gitu ya. Soalnya saya ini kok mana ada yang berpendapat ini yang udah dihitung nggak usah dihitung lagi tahun depan yang baru aja yang baru hasil yang baru itu baru dihitung lagi katanya. Bapak temannya siapa? Tamat dari mana? Belajar dari mana dia? Apa tanya? Soalnya saya lagi apa agak bingung di mana yang benar gitu. Memang iya, bukan mana yang bingung, cuma lihat apakah kita dengar setiap orang yang bicara. Dalam kehidupan lain sebagai manusia kan enggak juga. Kadang-kadang bisa mungkin juga. Memang kita sakit. Ya, lalu dokter yang pakar dan ahli satu-satunya mungkin di daerah itu bilang penyakitnya ini, terapinya ini. Lalu ada teman yang bilang enggak, kasih aja ini jeruk, enggak kasih aja ini jahe, enggak kasih aja ini apa kunyit, apa kita dengar semuanya? Kata lagi Ustaz. Iya, silakan Pak. Saya kan dinabung di salah satu bank syariah. Masya Allah. Mereka sudah menetapkan hasilnya ya sekian persen. Apakah itu syar'i? Pembagian hasilnya, iya. Ya dibagi berdasarkan persentase, umpamanya Bapak 40 dia 60. Iya, atau dengan rupiah mereka tetapkan. Mereka persentase biasanya persentase, ya, 6%. Persentase kalau untung. Ya. Enggak masalah insyaallah taala. Enggak apa-apa Ustaz ya. Enggak apa-apa. Ah, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang ikut berpartisipasi bertanya di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan kembali, silakan di belakang Bapak Parta di Ciledug yang bertanya tadi. Kami angkat kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Ambawu. Halo. Bawah dari Lampung. Oh ya, silakan Bapak. Dikecilkan terlebih dahulu Bapak hamba Allah dari Lampung. Silakan. Pak mau bertanya nih, Pak. Ya, silakan. Ini masalah jual beli nih, Pak. Ya, Pak hamba Allah. Ini orang jual beli terus tapi dia ngutang juga gitu ya. Kurang jelas. Volume radio atau televisinya dikecilkan dulu Pak, Bapak hanya fokus pada gagang telepon aja. Oh iya. Ya, soalnya suaranya balik ke kita. Ya, feedback. Ada orang jual beli, tapi dia ngutangin juga gitu ya. Dia menjual kepada Anda atau membeli dari Anda? Enggak, ada orang usaha, orang tua saya gitu kan. Orang tua saya ini orang usaha gitu loh. Usaha. Ha. Nah, tapi dia itu ya jual beli, ya dia ngutangin juga terus. Jual beli. Sebentar, dia menjual atau membeli dia? Orang tua Anda itu? Menjual, ya membeli juga dia gitu. Iya, berarti dia yang beli tujuannya menjual kan? Iya. Nah? Ya, terus ngutangin, maksudnya ngutangin apa? Barang atau uang ditangin? Ya makanya saya mau ceritain dulu, Pak, gini loh. Orang tua saya ini kan jual beli bapak gitu ya. Jual beli gabah, tapi dia ngutang juga gitu, dia ngutang juga. Nah, ada orang butuh uang, tapi orang tua saya ini bilang gini, saya nggak punya uang, saya gabah, kan gitu. Nah, tapi gabah itu satu kintal, apa dia minjem satu kintal, nanti pulang musim gabah itu dia cuma satu kintal gitu kan. Nah, tapi gabah itu dihargain, namanya gini, gabah itu. Gak jelas ini. Gimana? Gak jelas kedengarannya, Pak, suaranya. Apa, dikecilkan dulu volume. Dia ngutangin gabah, nanti bayar gabah gitu. Iya. Iya. Dengan jumlah yang sama. Ada orang-orang utang gabah gitu kan. Utang gabah. Terus, santai aja, Pak, pelan-pelan. Utang gabah. Utangnya waktu kecil, Pak. Utangnya waktu kecil. Nah, nanti dia mudir, dibayar gabah gitu kan. Iya kan? Jumlah yang sama. Ya sama, semua bayarnya sama. Iya. Nah, bayarnya sama. Tapi sebenarnya orang yang mengutang itu butuh duit. Terus gabah itu dihargai dengan mas saya itu 600, kamu yang itu lebat. Perkitanya 600 ribu gitu kan. Nah, gabah itu dijual lagi dengan mas saya di harga 500, itu boleh nggak, Tad? Tidak. Tidak. Mana? Tidak boleh. Itu namanya pengelabuan riba. Oh gitu ya. Iya. Cukup, Pak. Kalau utang gabah. Ya, Pak, cukup kok. Assalamualaikum. Ya, Allah. Kalau Anda berikan kepada dia gabah, yeah, kemudian dia ingin jual lagi kepada Anda, rugi dua kali dia. Iya. Yeah. Pertama, Anda sudah dapat untung dari gabahnya. Kemudian beli lagi dengan harga yang lebih murah lagi. Lebih murah ya tadi. Maka berikan kepada dia gabah, suruh nanti dia bayar gabah. Iya. Yeah. Kapan pun juga. Ini boleh. Umumnya dia utang gabah 1 ton nanti bayar setelah panennya dia atau kapan dengan 1 ton juga. Baik. Dengan jenis yang sama. Heeh. Baik. Tidak ada pertambahan. Bila ada pertambahan riba namanya. Ya, Ustaz. Baik. Ikhwatul Islam, silakan bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Mohon maaf kami ingatkan saja dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau radionya. Kemudian antum sampaikan pertanyaan dengan tenang dan teratur gitu supaya kita bisa memahami kalimat pertanyaan dari Anda. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Muhammad Rusyid, Pak, di Sulawesi Tengah. Silakan, Bapak Muhammad. Rusyid di Sulawesi Tengah. Rusyid nih, silakan. Iya, Pak. Pak, saya mau tanya. Saya kan bekerja salah satu terputus dan masyaallah. Silakan Pak Rasyid bisa menghubungi nomor kami kembali untuk melanjutkan pertanyaan Anda dan kami nantikan telepon yang berikutnya di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa nih, di mana? Dengan Umur Rizki di Balikpapan. Silakan Umur Rizki pertanyaannya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umur Rizki. Mau nanya Ustaz, ini masalah anak kan punya anak kan kerja kan. Terus kerja. Anak, iya. Iya. Perusahaan. Terus kerja di perusahaan. Itu, iya. Nama anak itu dipakai seseorang untuk kredit. Belum lengkap sudah mati, Ustaz. Masya Allah. Silakan. Tadi Pak Rashid dari Sulteng juga begitu. Iya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali untuk Bapak Rizki dan Bapak Rashid ya, Pak Rashid dan Umur Rizki. Silakan Anda lanjutkan kembali untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Berikutnya silakan kami tunggu kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hendra, Pak, di perjalanan. Silakan, Pak Hendra. Ini, Pak, kita kan kerja di perusahaan ya. Iya. Yeah. Terus sekarang kan terjadi pengurangan itu. Terjadi? Pengurangan. Pengurangan karyawan maksudnya? Iya. Yeah. Terus saya ada rencana mau ngambil mobil itu, Pak. Ngambil mobil atau beli mobil? Ngambil mobil kredit. Beli mobil dengan tidak tunai. Iya. Yeah. Terus... itu gimana, Pak, hukumnya? Anda kalau beli mobil dengan tidak tunai, terlambat Anda membayar cicilan, ada denda atau tidak? Ada. Riba, enggak boleh. Oh, gitu ya, Pak. Anzirni azidka. Ini riba jahiliyah namanya. Oke. Makasih ya, Pak. Allah barik fiik, Pak Endra. Terima kasih kepada Pak Endra yang ada di perjalanan yang telah bertanya dan semoga selamat sampai tujuan ya, Ustaz. Yeah. Dan berikutnya masih kami hitung kembali di 0218236543. Terkadang kaum muslimin membutuhkan kebutuhan motor atau kendaraan tadi dan mereka tidak punya uang tunai. Sebaiknya kalau belum punya uang tunai, jangan beratkan diri Anda dengan hutang. Ya, sebaiknya hidup apa adanya. Ya, ada yang ketua umum, alhamdulillah. Ya. Tapi kecuali darurat, itu sangat penting sekali. Ya, dalam kondisi yang kalau enggak punya kendaraan akan sering terlambat kerja, akan terjadi ini, terjadi itu, dan jauh umumnya dari kendaraan umum, sering terlambat. Nah, ini dianjurkan Anda untuk beli kendaraan tadi. Tapi semampunya. Belum mampu yang roda 4, roda 2 dulu. Beli dengan cara tunai sehingga tidak ada denda keterlambatan yang merupakan riba jahiliyah. Ya. Maka jangan beratkan hidup Anda dengan berhutang, apalagi dalam hutang tersebut umumnya hutang yang sekarang umumnya ada ribanya. Anzirni azidka, riba jahiliyah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, kami angkat kembali telepon yang selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah masuk, silahkan. Kita angkat telepon yang selanjutnya, kita tutup terlebih dahulu. Bagi Anda ingin bertanya, siapkan pertanyaan Anda dan sebutkan nama serta alamat Anda. Halo, assalamualaikum. Silahkan, sudah masuk. Dengan siapa, di mana ini? Terputus nampaknya. Kami akan membacakan dari pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah. Nah, Ustaz, bagaimanakah cara kita apabila sudah terlanjur kita membeli rumah dengan KPR dari pemerintah seperti itu? Solusinya apakah harus kita jual atau kita lanjutkan sampai selesai kreditnya? Allah barik fiik. Pertama, mengambil kredit perumahan rakyat atau KPR yang diprogramkan oleh pemerintah, bila dari awalnya Anda tahu bahwa di sana ada denda keterlambatan untuk cicilan, ini adalah riba. Ya, minta kepada mereka, saya enggak mau klausul yang ini. Emang bisa, Ustaz? Emang enggak bisa? Kita kan beli, dia yang jualan. Bisa. Kalau dia enggak bisa, ya udah. Daripada Anda di rumah dengan riba, lebih baik ngontrak. Lebih baik numpang di rumah orang tua atau di rumah mertua. Ya, kalau memang tidak ada solusi, tapi biasanya bisa. Bisa. Baik. Bila sudah terlanjur dan masih lama lagi cicilan ribanya ini, maka jual aja. Atau cari dana yang halal yang lain, tutupi sisa hutang. Ya. Allahu akbar. Naam, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Satu lagi pertanyaan yang akan kami angkat melalui telepon di 0218236543. Halo. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon bertanya langsung bersama Ustaz di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan pembahasan Lukotoh, kami tunggu di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Dengan siapa, di mana ini? Belum tersambung, kami angkat kembali untuk telepon yang berikutnya. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Kalau enggak ada, kita akan bacakan lagi dari pesan singkat, Ustaz, yang telah masuk. Nah, Ustaz, zaman sekarang ini, pertanyaan dari seorang ibu di Depok yang bertanya. Nah, Ustaz, sekarang ini kita dimudahkan dengan menggunakan kartu kredit, sehingga kita kadang belanja dengan kartu kredit ini tanpa melihat kebutuhan, sehingga ini terlalu menghambur-hamburkan banyak uang. Bagaimanakah hukumnya kita menggunakan kartu kredit tersebut untuk belanja, Ustaz? Silakan. Ya. Menerbitkan kartu kredit saja yang di sana ada ketentuan, ya, setiap Anda berbelanja atau menarik uang akan dicas pertambahan uang yang Anda gunakan. Ini adalah riba. Maka menerbitkannya, jangankan makainya, ketika menerbitkan keterangan yang setuju untuk diterbitkan ini, Anda menyetujui riba. Allah wa harrama riba, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda setuju riba. Itu baru menerbitkan, belum Anda gunakan. Ketika Anda menggunakannya, menggunakan dana dengan cara riba dan dikutuk oleh Allah jalla fi'ula. Tahu artinya dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah. Tujuan kita mendapatkan kartu ini tadi untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah, kan beli ini, beli itu, rahmat dari Allah. Ketika Allah mengkutuk, dijauhkan rahmat dari Allah, dapat barangnya oleh Anda, tapi bukan kebahagiaan yang dapatkan di sana. Kehancuran. Ya, mungkin motor tadi, mungkin kendaraan tadi menjadi sebab petaka Anda dan keluarga Anda dan lain-lain. Mungkin rumah tadi menjadi sebab petaka Anda dan keluarga Anda dan lain-lain. Ya. Maka yang kita inginkan rahmat Allah shallallahu alaihi wasallam, dan rahmat tersebut tidak diambil dengan cara bermaksiat kepadanya. Naluri manusia tahu ini. Apakah seorang anak kecil ketika dia meminta kepada bapak ibunya suatu keinginannya dengan cara marah-marah atau dengan cara membujuk dengan cara yang baik? Itu naluri manusia. Hanya naluri orang yang tidak mengerti akan Allah jalla fi'ala dan keagungan Allah, dia mengambil meminta rahmat Allah dengan cara bermaksiat kepadanya. Allah yang barik fiqh ya. Nah, Ustaz. Nampaknya ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Fadlullah di kita diberikan ikhtiar, Ustaz. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kaum muslimin dan memberi kesabaran kepada kita. Untuk terus berada di jalan Allah jalla fi'ala ini. Jangan sampai ujian yang Allah berikan dalam bentuk kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan benda menyebabkan kita mengambil jalan pintas untuk mendapatkan cara, walaupun dengan pakai riba, walaupun dengan pakai cara yang haram. Jangan sampai. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika syadda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.